Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi dan sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali di udara bersama tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir, yang pada hari ini di studio telah hadir Ustadz Ardiansah, Ustadz Fajrul Haq, dan Ustadz Safiar, yang akan mengkaji ayat 102 dari surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 102 dari surah Al-Maidah terkait erat dengan 101, yaitu larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudorotan. Pada 101 dilarang bagi orang yang beriman untuk bertanya. Pada 102 disebutkan peristiwa yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Ustadz Safiar, siapa yang dimaksud qad sa'alaha qaumun? Qaumun di sini siapa maksudnya? Di sini kalau kita lihat bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad sa'alaha qaumun, qaumun di situ berarti termasuk dari golongan orang-orang yang terdahulu, yaitu adalah dari golongan Bani Isa alaihissalam yang meminta, di mana kaumnya itu meminta agar turunkan hidangan dari langit. Ya, agar mereka tersedia untuk beriman. Mm-hmm. Namun pada saat hidayah diturunkan, mereka mengingkarinya. Iya. Itu salah satunya, Ustaz. Ya, jadi kaum di sini bisa terjadi bagi kaum pengikut Nabi Isa. Nabi Isa. Ada juga kaum Bani Israel. Contohnya Ustaz Fajrul, kalau dari Bani Israel yang banyak tanya, yang paling terkenal dalam kisah Al-Baqarah itu bagaimana? Yaitu ketika mereka meminta sapi. Sapi itu dia minta bagaimana sapi yang sesungguhnya, padahal udah turun dia minta gitu kan. Diminta warnanya yang bagus, diminta supaya dia itu tidak berkecimpung masalah sawah, ladang, banyak banyak sekali permintaan mereka, sehingga pada akhirnya hampir mereka itu tidak mampu gitu. Tapi cerita yang seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an, qad sa'alaha qaum itu yaitu salah satunya kaum saleh, Nabi saleh. Iya, Nabi saleh. Nabi saleh. Iya. Yaitu tentang an-naqah. An-naqah itu adalah unta betina. Gitu. Setelah dikabulkan permintaan itu, mereka memotongnya. Jadi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, atau seperti yang dibilang Ustaz Sapir tadi. Iya. Yaitu tentang Nabi Isa meminta hidangan dari langit. Tapi setelah itu mereka tetap saja kufur. Begitu. Inilah cerita-cerita, inilah artinya memang betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak seperti itu dalam meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang berdoa ini, Ustaz, meminta kadang-kadang bentuknya mengancam kan. Iya. Kalau aku tak diberikan ini, tak mau aku beriman kepada Allah. Iya. Padahal sebetulnya belum tentu setelah dikabulkan pun belum tentu menjamin keimanannya itu kepada Allah, keislamannya itu. Kan begitu. Inilah ciri-ciri orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah SWT. Dan ini juga termasuk ciri-ciri orang-orang yang dihancurkan oleh Allah SWT. Ya, mungkin Ustaz Ardiansyah bisa menambah, selain Bani Israel dengan Al-Baqarahnya, Isa dengan Ma'idah yang akhirnya kita temukan surat ini, Ma'idah minas sama, atau disebutkan tadi kaum soleh dengan untanya, mungkin ada lagi kisah-kisah kaum yang terdahulu yang meminta kemudian setelah datang tidak mensyukuri nikmat tapi malah mengkufurinya. Iya, kalau kita melihat misalnya di dalam kisah-kisah surah As-Saba misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan kepada mereka nikmat. Ya, kemudian apa saja yang ada pada diri mereka Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Ya. Sebelumnya kisah orang Yahudi juga yang meminta kepada Nabi Musa untuk diberikan makanan yang lebih baik daripada manna wa salwa. Yang kita telah diberikan kepada mereka makanan yang mereka inginkan, mereka kufur, tetap kufur kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau melihat dari kisah-kisah terdahulu yang cukup banyak direkam oleh Al-Quran, kita sangat tepatlah kiranya kalau redaksi yang dipergunakan di sini qad sa'alaha qaumun. Qad dan masuk huruf qad yang masuk kepada fi'il madhi ini menunjukkan litahqiq, kan begitu, untuk mengatakan bahwa sungguh-sungguh itu sudah terjadi, bukan akan terjadi atau baru terjadi, tetapi sudah terjadi. Ya, benar-benar itu sudah terjadi. Maka hei kamu orang-orang yang membaca Al-Quran dari orang Islam dan orang-orang yang beriman, janganlah bertanya hal-hal itu lagi atau mempertanyakan itu lagi. Ya, karena apa? Kalaupun kamu temukan nanti jawabannya, bisa-bisa kamu kufur. Ya, kamu malah mengatakan, ah ini kan menurut si fulan, bukan begitu. Kalau menurut aku begini pemahamannya, begitu kan? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan misalnya bahwa pernikahan beda agama itu haram, ya. Karena diharamkan kita untuk menikahi orang-orang musyrik misalnya. Ketika dicari apa yang dimaksud dengan kata-kata musyrik, maka muncullah di sini pemahaman-pemahaman yang itu cenderung adalah interpretasi yang sudah dimasuki atau mengidapi hawa nafsu, kan begitu. Nah, inilah hal-hal yang realita sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang musyahad. Ya, sesuatu yang dapat kita saksikan pada saat seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan tsumma asbahu biha kafirin. Kemudian asbahu ini kan waktu subuh misalnya, artinya kemudian pada waktu yang dekat mereka mengkufuri atau mengingkari apa yang telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dari sisi yang lain kalau kita lihat Ustaz, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Iya. Nah, kan gitu Ustaz ya. Jadi kebanyakan orang sekarang, orang udah banyak yang pintar, jadi mengakal-akali. Nah, yang sudah benar-benar itu hukumnya qat'i ayyus subut, malah orang tawar-tawar lagi. Kan begitu. Ini bagaimana, bagaimana? Banyak tanya. Sehingga apa? Menjadikan mereka ini orang-orang yang kafir. Saya lebih cenderung kalau dibilang orang yang banyak tanya itu bukan kafir lagi tuh Ustaz. Udah ta'un gitu kan, gitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tsumma asbahu, kan gitu. Mereka itu kemudian tidak percaya apa dengan apa yang ditanyakan. Mereka itu serupa mengakibatkan mereka itu cenderung kepada kekafiran. Kita kalau kita ikutin redaksi ini, lebih bagus orang yang banyak tanya tadi itu, kalau orang banyak tanya yang sudah jelas hukumnya kafir, kan begitu. Bisa kita langsung kita ponis demikian Ustaz Arifin? Ya, saya rasa tidak demikian lah. Karena boleh jadi di sini kita memahami qotsa alaha qaumun itu kembali kepada pencarian diri. Ketika seseorang itu mencari, berarti dia belum menemukan. Maka ditulis pada ayat 101 itu, orang yang beriman itu tidak mencari. Dia sudah menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai batu pijakan. Kekosongan jiwa dan diri itulah menyebabkan manusia itu mencari-cari. Dia mencari hakikat diri dia supaya top. Kenapa? Dia enggak merasa top kalau misalnya tidak membuat isu yang dia rasa populer padahal tidak populer gitu. Karena apa? Karena dia tidak punya pijakan. Maka dia mencari, mencetuskan ide yang tidak populer bahkan sangat menyusahkan masyarakat. Nah, itu mencari qotsa alha qaumun, bertanya pada dirinya. Atau ada juga orang yang mencari pada harta. Dia rasa hukum ini menjepit dia. Dia cari bagaimana harta ini halal walaupun sebenarnya haram. Dia tanya, kalaupun misalnya tidak halal 100%, halom pun jadi ya kan, halal dan haram gitu. Nah, ini mencari. Makanya sebenarnya orang-orang yang mencari ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang imannya, kurang imannya. Maka sebenarnya ketika diberi jawaban kemudian juga tidak melakukan, barulah kemudian dinyatakan sebagai kaum yang kafir. Tetapi pada waktu masa pencarian masih ada peluang, masih ada peluang. Yang bertanya tadi kalau betul-betul tidak mau, belum tahu, kemudian dia melaksanakan yang baik pada di, pada hasil pertanyaan tadi merupakan satu jawaban yang baik dan dia mengikuti yang baik itu, maka dia menjadi mukmin sejati gitu. Tetapi sudah tahu ada yang baik seperti tadi kaum kak Bani Israel yang baik tapi tidak mau mengikuti, kaum Saba sudah tahu baik tapi tidak mau mengikuti, nah, maka disinilah disebut dengan fa'asbahu biha kafirin. Memang sangat menarik sekali saat kajiannya kita, antara baik dan buruk yang sebelum kita kaji sebelumnya ini dengan menceritakan perilaku dan sikap orang-orang terdahulu yang mana mereka itu tidak mendatangkan keberuntungan, begitu kan? Kalaulah seandainya saya bertanya akan begini, apakah baik atau buruk tentang orang-orang yang menghisap rokok itu, Ustaz? Kalau menurut kesehatan gimana, Ustaz Sabiar? Situ banyak pandangan, Ustaz. Iya, kan jelas. Orang yang merokok itu bisa menjadikan kanker kantong kering, kan begitu. Ada yang benar-benar bisa menjadikan orang merokok itu kanker betulan. Jadi kalau orang yang mengikuti dua paham ini, ya, maka dia akan terjerumus kepada al-halaka. Tapi saya pernah mendengarkan satu kajian ulama dari bidang usul fikih. Masalah itu tidak bisa terselesaikan kalau dia belum menghisap rokok, kan begitu. Atafakar watadakhan. Sekarang yang ingin kita tanyakan, dia baik atau buruk? Karena itu yang paling penting sekarang pertanyaannya. Kalau dia dianggap baik, maka Anda teruskanlah, kan kira-kira begitu. Kalau dia dianggap buruk, maka jangan diteruskan. Tinggal memilih. Cara melihatnya. La yastawil khabisu wat thayyib, kan gitu, sudah jelas dalam Al-Qur'an itu. Nah, inilah yang perlu ditekankan supaya keyakinan kita itu mendapat keberuntungan ke masa yang ke depan, kan begitu. Karena Al-Qur'an ini kan seperti Ustaz Arifin bilang tadi, ya ayyuhalladzina amanu, dalam bentuk kasih sayang, kan begitu. Inilah bentuk kasih sayang yang diberikan Allah agar kita tidak merasakan nikmat itu hanya sesaat ini saja, tapi untuk lebih kedepannya lagi, bahkan kita dapat menggali kehidupan itu di akhirat lebih abadi lagi daripada hidup di dunia ini. Bagaimana Ustaz Arifin? Kira-kira begitu. Jadi hidup ini harus diisi dengan kekuatan iman, bukan kekuatan uang. Ada power of iman gitu, ya, power of belief. Kekuatan jiwa yang dituangi oleh iman itu dapat menepis praduga-praduga yang dia rasa baik sebenarnya tidak baik. Ada usaha untuk membaikkan yang tidak baik, itu karena mungkin kembali kepada keimanan yang mungkin masih harus kita pertanyakan pada diri kita. Ketika kita mengakui bahwa yang diturunkan Allah itu adalah baik dan kita adalah umat terbaik, kuntum khairah ummah, maka sebenarnya satu hal yang kita garis bawahi, Allah tidak menginginkan kita susah. Dari peraturan yang ditetapkan oleh Allah, Allah tidak sedikit pun mengambil keuntungan di peraturan yang ditetapkannya. Dan ketika peraturan itu pun ditetapkan, itu kebaikan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita berkutat ini boleh atau tidak boleh, sebenarnya sederhana saja jawabannya. Ketika kita beriman kepada Allah dan ini adalah perkataan Allah, maka adakah perkataan yang lebih jujur, benar daripada Allah, kan begitu? Ya, kalau kita kembali kepada firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, tetapi adalah mata hati. Begitu juga ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Bal qasat qulubuhum fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma." Ya, jadi ada yang batu itu ternyata lebih lunak daripada hati manusia kalau sudah membatu. Artinya apa? Inilah yang sangat ditakutkan ketika sifat-sifat yang terjadi pada umat terdahulu, qaumun, ya, itu juga menjangkiti umat Islam pada saat sekarang ini, di mana jelas suatu kebatilan di hadapannya tapi dia tetap mendukungnya. Ya, dengan berbagai argumentasi. Ya, jelas sesuatu kebatilan berada di hadapannya, dia mengatakan, "Ah, ini kan karena faktor ekonomi." Dia mencoba mencari alasan untuk yubarrir, memberikan semacam legalitas, pembenaran terhadap apa yang terjadi itu tadi. Nah, inilah yang mungkin menjadi pesan penting dari ayat ini kepada para pemimpin untuk tidak mencari-cari alasan yang sebenarnya itu tidak tepat dan tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, akhirnya kita berada di penghujung acara kita. Kita dapat menyimpulkan, satu kaum bertanya dan Allah menjawab pertanyaan itu, kemudian jawaban yang diberikan oleh Allah itu tidak menambah kepada kaum itu melainkan kekufuran, tentu saja kaum ini layak untuk dikatakan sebagai kaum yang tidak tahu diri. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan berupa maidah, berupa unta, berupa manna dan salwa dibalas dengan kekufuran. Dalam kejadian sehari-hari pun kita melihat ada pencarian diri kita, tetapi ketika kita mendapatkan jawaban yang benar dalam bentuk hidayah, kita tidak mengambilnya, maka pada waktu itu kita juga telah memilih kekufuran. Kekufuran ada di mana-mana, dan puncak dari kekufuran ada di dalam hati kita. Ketika hati telah mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik apapun pesan yang disampaikan akan tertolak dari dalam diri dia. Untuk itu harapan kita, mudah-mudahan pesan-pesan yang baik disampaikan di RRI ini dapat kita tindak lanjutkan, mulai dari diri kita sendiri, bukan siapa-siapa, dari diri kita sendiri, dari saat ini, dan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya Jenal Arifin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.